Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, kemenangan Ganjar Pranowo atas kompetitornya, incumbent Bibit Waluyo dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah beberapa waktu lalu, adalah salah satu bukti dari makin selektifnya publik di tanah air dalam menentukan pilihannya terkait analisis tentang kedewasaan publik dalam berdemokrasi. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, kemarin Bapak telah memaparkan mengapa publik di Jawa Tengah tidak memilih calon incumbent lantaran sikap kritis publik atas sikap arogansi yang ditunjukkan oleh calon yang bersangkutan. Ya, nah itu terus-terus menerus, hampir tiap hari dia melakukan kayak gitu. Ya, susah menang. Akhirnya orang nggak tahu Ganjar kan gitu. Karena Ganjar kan meskipun orang PDIP di Jawa Tengah kan dia tidak populer gitu. Nah, kecuali Cahyo, kalau Cahyo maju ya Cahyo sangat aktif dan populer di kota maupun di basis-basis PDIP di daerah. Nah, kalau pertimbangannya hanya karena dia PDIP terus ada Jokowi turun segala macam, nah, Ganjar tetap akan sulit. Karena jumlah PDIP kan nggak cukup signifikan, nggak sampai 30% untuk total pemilih di seluruh Jawa Tengah gitu. Jadi bagaimana menularkan sikap kritis publik dalam kasus-kasus seperti ini, pilkada-pilkada itu, kepada caleg nih sekarang ini, itu yang jadi problemnya gitu. Tapi Pak, apakah sikap kritis itu tidak hanya terjadi di perkotaan, serta telah merata sampai ke desa-desa yang disinyalir masih rawan dengan politik uang? Oh sekarang iya, meningkat ya, nggak secerdas. Memang kalau perkotaan sudah pasti lebih kritis, lebih cerdas gitu. Kasus Jokowi versus Woke waktu itu udah sangat jelas menunjukkan itu. Tapi di sampai ke desa-desa mereka sekarang sudah belajar lah, cerdas semua sih enggak gitu. Kalau ada yang bagi duit, ambil duitnya, jangan dipilih gitu. Dan itu udah terbukti di banyak daerah. Kalau kita hitung secara persentase pasti naik. Sekarang tidak ada jaminan sama sekali bahwa yang bagi-bagi duit itu akan menang. Memang dia punya potensi untuk menang gitu, lebih besar. Tapi tidak ada jaminan juga orang mau milih karena udah ada sikap-sikap ambil duitnya jangan pilih orangnya. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.